Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyira al-muslimin wal-muslimat, ikhwati fillah wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku, ikhwan semua yang berada di Palu, Sulawesi yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, yaumul jum'ah, kita bisa bermajelis meskipun melalui udara atau melalui telepon. Semoga majelis kita ini adalah majelis yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Dan kita berharap semoga kita semuanya termasuk dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan naungan Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat, sebagai hamba-hamba Allah yang berjumpa, berkumpul fillah karena Allah dan juga berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatil kiram rahiman wa rahimakumullah, di dalam kita mengarungi kehidupan di dunia ini, Allahu Jalla wa ala memerintahkan kepada kita dengan perintah-perintah yang akan menjadi sebab kebaikan kita semuanya. Dan hidup kita ini memang sudah seharusnya dihiasi dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, karena dialah yang telah menghidupkan kita, dialah zat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang zahir atau yang batin. Qala Allahu Jalla wa Ala, Allah Jalla wa Ala berfirman, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan sungguh Allahu Jalla wa Ala telah melimpahkan kepada kalian nikmat-nikmat-Nya. Kalian diliputi oleh nikmat-nikmat Allah yang zahir atau yang batin. Iya. Seorang ketika dia mau melihat dirinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, niscaya dia akan dapatkan betapa banyak nikmat Allah yang Allahu Jalla wa Ala limpahkan kepadanya. Sampai pun seorang hamba dalam keadaan mendapatkan musibah, sampai pun seorang hamba dalam keadaan kehilangan rumahnya, kehilangan hartanya, kehilangan dunianya atau sebagian dari dunianya, namun ketika dia mau melihat sesungguhnya nikmat Allahu Jalla wa'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sungguh sangat banyak, apapun kondisi kita. Di antara nikmat tersebut yang kita wajib mensyukurinya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita mencintai Rasul alaihi salatu wassalam, nikmat kita mencintai ashabun Nabi alaihi salatu wassalam, sahabat-sahabat Nabi. Nikmat kita mencintai majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu. Nikmat kita mencintai Al-Quranul Karim. Nikmat kita bisa mengenal asma Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ila akhirih. Dan nikmat-nikmat yang lain. Ya. Sangat banyak nikmat yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita semuanya. Apapun kondisi kita. Oleh karena itu, saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada seluruh kaum muslimin, terkhusus saudara-saudaraku yang saya cintai fillah di Palu, Sulawesi sana. Mari kita bersama senantiasa mengingat betapa besar nikmat Allahu Jalla wa'ala yang Allahu Jalla wa'ala limpahkan kepada kita semuanya. Sehingga ya, marilah kita menghiasi hidup kita ini dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan di antara ketaatan kepada Allah yang kita diperintahkan untuk menghiasi hidup kita dengannya adalah addu'a wadzikir. Berdoa kepadanya dan berzikir kepada Allah. Dan sungguh ternyata di dalam doa dan zikir ada pengaruh yang sangat besar pada diri seseorang. Pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seseorang. Di antara pengaruh besar itu adalah adanya ketenangan jiwa, ketenangan hati. Seperti dalam firman Allah Jalla wa'ala, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, sesungguhnya dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, hati-hati itu akan menjadi tenang. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, orang yang banyak berdoa kepada Allah, orang yang banyak ingat kepada Allah Jalla wa'ala, akan Allah jadikan tenang hidupnya, tenang jiwanya. Dan ini adalah nikmat yang besar dari Allah Jalla wa'ala. Naam. Terlebih ketika kita sedang dalam keadaan mendapatkan musibah atau kesusahan hidup. Ya. Di antara perkara yang dengannya kita akan mendapatkan kebahagiaan adalah dengan banyak berzikir kepada Allah. Dulu Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, beliau berada dalam kesempitan dan kegelapan, zulumat. Ketika Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dimakan oleh ikan, di dalam perut ikan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ya berada dalam kegelapan perut ikan. Kemudian ditambah kegelapan berikutnya, kegelapan lautan yang dalam. Ditambah kegelapan berikutnya adalah kegelapan malam yang gulita. Allahul musta'an. Kegelapan di dalam kegelapan. Tidak bisa dibayangkan betapa kondisi Nabi Yunus alaihi salatu wassalam di dalam perut ikan, yang tentunya bukan ruangan yang lebar, bukan ruangan yang seorang bisa mudah untuk bernafas. Ya. Nabi Yunus kemudian mendapatkan ketenangan dan mendapatkan keselamatan dari Allah Jalla wa Ala, wasababuhu, dan sebabnya adalah adzikru, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, doa kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Iya. Itu doa Nabi Yunus alaihi salatu wasalam, yang Nabi juga mengabarkan kepada kita umatnya, barang siapa yang dia mendapatkan kesempitan, mendapatkan kesusahan, kemudian berdoa dengan doa saudara beliau, doa Nabi Yunus alaihi salatu wasalam, niscaya Allah akan bukakan baginya jalan-jalan untuk dia mendapatkan keselamatan. Iya. Ma'asyiral muslimin, ikhwatil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Maka perbanyaklah juga kalimat ini di saat-saat kita sempit. Saya dan antum semuanya banyak mengingat Allah ketika kita mendapatkan kesusahan, ujian. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Berzikirnya kita, ya, dan kalimat yang kita ucapkan ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, ini lebih besar nilainya daripada dunia yang hilang dalam musibah yang kita rasakan. Tidak ada nilainya dunia yang hilang itu jika dibandingkan dengan satu kalimat tahlil yang kita ucapkan, tasbih yang kita ucapkan. Tidak ada nilainya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Iya. Satu kalimat yang kita ucapkan ini lebih besar daripada dunia dan seisinya. Nabi pernah mengatakan, la an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Sungguh kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar lebih aku cintai daripada apa yang matahari terbit di atasnya, ini dunia, wa ma fiha, dan seisinya. Maka sudah barang tentu seorang muslim dengan zikir, dengan doa, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Dan pada kesempatan hari ini, ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah doa yang ingin saya ingatkan untuk saya pribadi dan kepada antum semuanya. Doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Selalu beliau baca di waktu pagi sebelum terbit matahari, dan di waktu petang sebelum tenggelam matahari. Selalu dibaca setiap pagi dan sore. Selalu dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sabahan wa masa'a. Doa itu disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Bulughil Maram, ya, dan dikatakan oleh beliau, akhrajahun Nasa'i wa Ibnu Majah wa shahahahul Hakim. Ya, dikeluarkan oleh Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ada beberapa lafaz dari doa ini dalam riwayat, namun saya akan membacakan apa yang ada dalam nuskhah Bulughil Maram. Iya. Kata Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala, dari sahabat Abdullah bin Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'il kalimat. Tidak pernah Rasul alaihi salatu wassalam meninggalkan kalimat-kalimat berikut ini. Tidak pernah Nabi alaihi salatu wassalam meninggalkan doa ini, hina yumsi, ketika masuk di waktu sore hari sebelum tenggelam matahari, wahina yusbihu, dan ketika masuk waktu subuh sebelum terbit matahari. Iya. Apa doa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam setiap pagi dan sore yang tidak pernah beliau tinggalkan? Doa itu adalah doa memohon keselamatan untuk dunia beliau, untuk agama beliau, untuk keluarga beliau, untuk harta beliau. Juga beliau mohon kepada Allah agar ditutup aurat-aurat beliau dan diberi keamanan dari segala perkara-perkara yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Dan mohon kepada Allah agar dijaga dari segala kejelekan yang mungkin datang dari penjuru manapun. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Iya. Kita dengar doa Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi berdoa setiap pagi dan petang. Allahumma inni as'alukal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma stur aurati wa amin rawati wa ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ini doa Nabi alaihi salatu wassalam. Dan semoga kita bisa menghafalkannya dan selalu membacanya di waktu pagi dan petang. Karena sekali lagi doa itu adalah sebab kita mendapatkan ketenangan sekaligus juga benteng bagi kita dari segala kejelekan. Apa doa Nabi? Beliau mengatakan di sini, Allahumma inni as'alukal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-afiyah. Al-afiyah yakni as-salamah, keselamatan. Ya Allah, wahai Rabbku, aku mohon kepadamu as-salamah, keselamatan, al-afiyah. Keselamatan dalam segala hal. Fi dini, keselamatan agamaku ya Allah. Ya. Kemudian juga keselamatan dunia ya, duniaku, wa ahli, keluargaku, wa mali, dan hartaku. Ya, empat ini diminta oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Allahumma inni as'alukal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan dalam agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Betapa butuhnya kita kepada keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Keselamatan dalam empat perkara ini. Yang pertama, agama kita. Kita mohon kepada Allah agar agama kita diselamatkan. Diselamatkan dari kesyirikan yang bisa menghancurkan agama itu. Diselamatkan dari al-mukhalafat, penyelisihan-penyelisihan wal bid'ah dan kebid'ahan-kebid'ahan. Diselamatkan dari kemaksiatan-kemaksiatan. Iya. Butuhnya kita kepada Allah penjagaan agar agama kita diselamatkan oleh Allah. Ya. Betapa butuhnya kita mendapatkan keselamatan dalam agama kita. Ada sebagian orang menjual agamanya dengan dunia. Ada sebagian orang yang dia masuk Islam namun setelah itu dia keluar lagi dari Islam, murtad, waliyadzu billah. Ada seorang yang masuk Islam kemudian terjatuh kepada asyirik, asyirku billahi azza wa jal. Asyirkul akbar atau syirkul asgar. Dosa yang sangat besar. Ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam juga mohon kepada Allah keselamatan dalam dunia beliau. Wa dunyaya. Dan aku juga mohon kepadamu ya Allah keselamatan pada duniaku. Ya. Yakni keselamatan dari masaib, dari musibah-musibah. Wa syurur, dan kejelekan-kejelekan. Ya. Atau kejelekan dunia adalah ketika kita diberi kelapangan oleh Allah, diberi harta oleh Allah, harta itu, kelapangan itu menjadikan kita lalai dari Allah Jalla wa'ala dan hari akhir. Ini juga tidak selamat dunia kita. dunia kita itu membuat kita lalai. Ya. Jadi kita mohon kepada Allah, Nabi memohon kepada Allah agar diselamatkan dunia beliau dari musibah, dari syurur, kejelekan-kejelekan. Juga Nabi alaihi salatu wasallam mohon kepada Allah keselamatan untuk ahli keluarga beliau. Yang dimaksud dengan ahli keluarga adalah istri, anak-anak, ya. Semua kerabat, ya. Taib yang tinggal dalam keluarga kita itu ahlul bait. Nah, saya sebagai bapak tidak bisa memberikan penjagaan, ya, kecuali sebatas kemampuan manusia. Penjagaan untuk istri, penjagaan untuk anak, ya. Taib, kita merasa berat kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Terlebih ketika kita mungkin pergi meninggalkan rumah. Siapa yang akan menjaga anak-anak kita, istri-istri kita? Tentu Allah Jalla wa'ala. Dulu Nabi alaihi salatu wasallam selalu dan sering pergi. Pergi untuk berjihad, pergi untuk berdakwah. Sering ditinggal keluarga beliau. Namun, ya, beliau menyerahkan penjagaan itu kepada Allah Jalla wa'ala, Zat yang maha kuasa. Ya, diserahkan kepada Allah dengan doa ini. Aku mohon kepadamu ya Allah keselamatan untuk keluargaku, ahli baitku, istriku, anakku. Ya. Wabillahi taufiq. Keselamatan dari penyakit, keselamatan dari hal-hal yang merusak. Istri-istriku, anak-anakku. Wa mali, dan aku juga mohon kepadamu ya Allah keselamatan hartaku. Ya, agar diselamatkan dari syubhat, harta-harta yang tidak jelas, atau harta itu kemudian hilang, tidak berberkah, tidak diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Kita butuh agar harta kita ini dijaga oleh Allah, diberkahi, dijaga dari kerusakan, dan seterusnya. Ya. Ini bagian yang pertama dari doa Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma inni as'alukal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan. Keselamatan untuk agamaku, keselamatan agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Kemudian berikutnya Nabi alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah. Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutuplah. Jagalah auratku ya Allah. Minta kepada Allah agar aurat beliau, aib beliau, cacat beliau ditutup. Coba betapa indahnya doa Nabi ini. Nabi orang yang dijaga oleh Allah, maksum, tidak punya dosa. Mohon kepada Allah agar ditutup aib beliau. Ya. Lalu bagaimana dengan kita ma'asyiral muslimin? Betapa banyak dosa yang kita miliki, betapa banyak cacat dan aib kita yang kita malu seandainya, ya, dilihat oleh manusia. Di hadapan Allah semuanya terbuka, tidak ada yang tertutup, termasuk kejelekan-kejelekan yang ada pada jiwa-jiwa kita, bersitan-bersitan hati, Allah tahu. Maka kita mohon kepada Allah agar Allahu Jalla wa'ala, ya, menutup aurat kita. Aurat yakni segala sesuatu yang kita malu kalau manusia melihatnya. Ya. Tapi subhanallah, sebagian manusia ada yang sesungguhnya itu perkara yang malu untuk dilihat, namun ketika sudah tidak ditolong oleh Allah, terkadang aib itu justru dia buka sendiri di hadapan manusia. Dengan bangganya melakukan kemaksiatan di hadapan manusia, dengan bangganya melakukan kesyirikan di hadapan manusia, dengan bangganya, ya, melakukan al-bid'ah wal ma'asi. Maka kita mohon kepada Allahu Jalla wa'ala dalam doa ini sebagaimana diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, agar Allah menutup aurat kita. Allahumma stur aurati, ya, wa amin rawati, dan jadikanlah aku aman ya Allah, berilah aku keamanan dari perkara-perkara yang membuat aku takut. Ya. Banyak perkara-perkara yang membuat kita takut, kaget, khawatir. Kita mohon keamanan, ya. Perlindungan dari Allah Jalla wa'ala, atau kepada Allah, perlindungan kepada Allah dari perkara-perkara ini. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, bagian akhir dari doa ini, Rasul memohon kepada Allah penjagaan. Wahfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an uqtala min tahti. Dan jagalah aku ya Allah dari segala kejelekan yang mungkin datang dari depan saya ya Allah, atau kejelekan yang datang dari belakang saya, atau kejelekan yang datang dari kanan saya, atau kejelekan yang datang dari kiri saya, atau kejelekan yang datang dari arah atasku ya Allah. Dan aku berlindung dengan keagunganmu ya Allah dari aku dibinasakan dari bawahku, dari bawah kakiku ya Allah. Ya, manusia lemah, kejelekan mungkin saja datang dari semua arah, bahkan terkadang dari arah yang kita tidak menyangka. Ya, maka kita mohon kepada Allah perlindungan, penjagaan dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Ya. Wabillahi taufiq. Bersyukurlah kepada Allahu Jalla wa Ala yang telah menyelamatkan kita dari musibah. Walaupun mungkin sebagian harta kita tidak bisa diselamatkan, dan kita memohon kepada Allah semoga saudara-saudara kita yang diwafatkan oleh Allahu Jalla wa'ala, diwafatkan di atas iman. Doa Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam di antara doa-doa di dalam solat jenazah. Allahumma man ahyaitahu minna faahyihi alal iman, wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman alal Islam. Allahumma man ahyaitahu minna faahyi alal Islam, wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Demikian di antara doa Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Didoakan yang hidup dan didoakan yang mati. Kasih sayang Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam demikian besar kepada umatnya. Allahumma ya Allah, man ahyaitahu minna, orang-orang yang masih engkau hidupkan di antara kami, faahyihi alal iman, hidupkanlah dia di atas iman. Afwan, hidupkanlah dia di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna, dan orang yang engkau matikan di antara kami, fatawaffahu alal iman, matikanlah dia di atas iman. Ya. Ikhwatil kiram, saudara-saudaraku yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Sekali lagi, ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Saya ulangi awal hadis ini dari sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, ya, mengatakan adalah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tidak pernah meninggalkan doa-doa ini, kalimat-kalimat ini ketika waktu sore dan ketika waktu pagi. Ini selalu dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yaitu doa, Allahumma inni as'alukal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati wa ahfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azamatika an ughtala min tahti. Jadi doa ini diantara doa yang disyariatkan untuk dibaca setiap pagi dan setiap petang. Ya, mari kita amalkan doa ini. Karena sekali lagi, di antara yang Allah perintahkan kita dalam kehidupan dunia ini adalah menghiasi hidup kita dengan doa. Menghiasi hidup kita ini dengan ingat kepada Allah, zikir kepada Allahu Jalla wa Ala. Dan adalah Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam tauladan yang terbaik. Setiap saat beliau berdoa, setiap saat beliau berzikir. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yadhkurullaha fi kulli ahyanihi au kama qalat. Adalah Rasul alaihi salatu wasalam selalu zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah dalam setiap keadaan beliau. maka jadilah beliau sebagai hamba yang paling mulia, hamba yang paling mendapatkan pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala, hamba yang paling mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya, apapun kondisi dan situasi. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, doa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga yang sedikit ini bisa mengingatkan kita semuanya kepada sebuah hakikat betapa butuhnya kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada saudara-saudaraku semuanya, kaum muslimin dan muslimat di Palu sana, di Sulawesi sana, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kesabaran. Semoga Allah Jalla wa'ala menggantikan apa yang hilang dengan sesuatu yang lebih baik, mengganti dengan keimanan, mengganti dengan ketawakalan, mengganti dengan sesuatu yang besar, fid dunya wal akhirah, mengganti dengan jannah Allah Azza wa Jal. Dan semoga kita bisa memetik hikmah di antara kejadian yang kita alami, yang kita saksikan. Dan di antara hikmah itu adalah semakin kita mengerti hakikat kehidupan ini, bahwasanya kita adalah hamba Allah Azza wa Jal, hamba Allah Rabbul Alamin, yang diperintahkan untuk senantiasa menggantungkan urusan kita kepadanya, menggantungkan urusan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dan di antara bentuk ketundukan kita adalah dengan kita menghiasi hidup kita dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk doa yang selalu dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, di waktu pagi dan petang sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Semoga doa ini bisa kita hafalkan dan bisa kita amalkan sobahan wa masa'a, di waktu pagi dan di waktu petang. Dan sungguh pengaruh doa itu akan kita rasakan dalam hati kita, dalam badan kita, dalam lesan kita, dan dalam kehidupan kita, keseharian kita insyaallah ta'ala. Taib. Dan ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Apa yang sedikit ini semoga berfaedah dan bermanfaat. Dan semoga sekali lagi Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita semuanya kebaikan fid dunya wal akhirah. Dan semoga Allah kumpulkan kita di jannatihin na'im, di surga Allah Azza wa Jal yang seluas langit dan bumi, sebagaimana Allah kumpulkan kita pada majlis di hari yang mulia ini. Naktafi bihadal qadri wa sallallahu wa sallama ala abdika wa nabiyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.